Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita kembali di tempat yang suci ini, di kesempatan yang baik ini, guna mudzakaratul ilm, semoga apa yang kita dengar dan kita kaji menambah ilmu kita dan memperbanyak amal soleh kita sehingga bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa materi yang akan kita kaji adalah materi yang begitu penting, masalah yang begitu besar dan berkedudukan sangat tinggi dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang akhlak karimah, tentang akhlak mulia, dan terkhusus lagi akhlakul ulama, tentang akhlak para ulama. Ada dua permasalahan terkait hal ini. Yang pertama, keumuman keutamaan akhlak itu sendiri, dan yang kedua, terlebih ketika itu menjadi sifat atau akhlak ulama, orang-orang yang berilmu, orang yang mulia di sisi Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, dan mereka orang terbaik tentunya di muka bumi ini. Tentang akhlakul karimah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tabrani dari Usama ibnu Syuraik radhiyallahu an, beliau sabdakan, ahabbu ibadillah ilallah ahsanuhum khuluqa. Hamba Allah yang paling dicintai olehnya, hamba Allah yang paling dicintai Allah, di antara mereka adalah yang terbaik akhlaknya. Semakin baik akhlak seseorang, semakin dia dicintai oleh Allah. Demikian pula dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan dikatakan oleh Syekh Nasir Hasan Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Mu'minin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya dari mereka. Semakin baik akhlak seseorang, semakin sempurnalah imannya. Dan yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Juga di riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebutkan, Abdullah sebutkan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang fahish, bukan orang yang berkata keji, berbuat jelek. Wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa, kata Abdullah bin Amr. Dan Rasulullah sering mengatakan yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Akhlak ini ringan dalam artian bukan amalan yang berat untuk dilakukan oleh seorang muslim, perangai dan akhlak pada dirinya. Namun begitu besar nilainya di sisi Allah, begitu berat dalam timbangan di akhirat kelak. Di riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan disahihkan Syekh Nasir dari Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma min syai'in afqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan, wa inna Allah yubghidul fahishal badi'." Tidak ada di timbangan seorang mukmin di hari kiamat yang lebih berat dari akhlak yang baik. Di mizan, dalam timbangan di akhirat, tidak akan ada yang lebih berat dari akhlak yang baik. Itu yang paling memberatkan timbangan seorang hamba, akhlak yang mulia. Dan Allah benci orang akhlak yang baik. Muhibban dan dihasankan Syekhnaun, nasal jannah, apa yang terbanyak memanfaat saleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Aisyah, innal mu'mina la yudriku bihusnil khuluq darajatas sa'imi wal qa'im. Seorang hamba dengan akhlak mulianya, dengan akhlak baiknya, akan mencapai derajat orang yang puasa di siang harinya dan qiyamul lail, salat di malam harinya. Dengan akhlaknya yang baik, derajatnya mengejar dan menyamai derajat orang yang tekun beribadah, sholat malam, puasa di siang harinya. Begitu tinggi fadilah dan keutamaan akhlak karimah. Demikian pula dalam hadis Abu Umamah di Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Nasir, Rasulullah sebutkan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku menjamin rumah di surga bagi orang yang meninggalkan percekcokan dengan orang lain walaupun dia benar. Dia dalam keadaan dia yang benar, tapi untuk mencegah agar tidak terjadi permusuhan, kebencian di antara keduanya, dia tinggalkan percekcokan itu padahal dia yang benar. Dan ini termasuk akhlak. Termasuk akhlak yang mulia. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana maziha. Dan aku jamin pula surga atau rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun hanya bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Dan aku jamin rumah di atas surga bagi orang yang baik akhlaknya. Tertinggi yang meninggalkan cekcok walaupun dia benar, dijamin rumah di tepi surga. Meninggalkan dusta walaupun bercanda, dijamin rumah di tengah surga. Dan yang terbaik akhlaknya, yang baik akhlaknya dijamin oleh Rasul, rumah di atas surga termulia, mendapat keutamaan terbesar. Demikian pula di riwayat Tirmidzi dari Jabir, disahihkan Syekh Nasir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqa. Yang paling aku cintai dari kalian, yang paling dekat denganku kedudukannya dari kalian, paling dekat denganku di hari akhir kelak, adalah yang terbaik akhlaknya. Yang semakin baik akhlaknya, semakin dia dicintai Rasulullah. Semakin dia baik akhlaknya, semakin dekat kedudukannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah kelak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Akhlak karimah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun. Artinya dia bukan sesuatu yang bermodal dan berat. Tidak ada uzur bagi orang untuk meninggalkannya. Kalau yang lain mungkin, sedekah misalnya, mungkin orang tidak mampu melakukan karena hartanya terbatas. Mungkin. Atau amalan ini, amalan itu, mungkin dia tidak mampu melakukannya. Capek, berat, situasi dan yang lainnya. Tapi akhlak, tidak ada udzur baginya untuk tidak berakhlak baik. Sesuatu yang gampang dan ringan, namun begitu besar keutamaannya. Di dalam hadis Abu Hurairah, di Abu Ya'la dan Al-Bazzar, dan dihasankan Syekh Nasir, Rasulullah sebutkan, innakum lantasa'un nasa bi amwalikum, walakin yasa'uhum minkum bastul wajh wa husnul khuluq. Kalian mungkin tidak bisa mencukupi orang dengan harta kalian. Artinya untuk membantu orang dengan harta, dengan ini, enggak semua kalian bisa melakukan. Ada keterbatasan, ada uzur. Enggak bisa semua orang kamu bantu dengan hartamu, kamu sedekah. Tetapi yang darimu bisa mencukupi semua orang adalah bermuka manis, ramah wajahmu, dan baik akhlakmu kepada mereka. Itu bisa kamu lakukan dan tidak ada uzur bagimu untuk tidak melakukan itu. Bisa kamu cukupi semua orang dengan itu. bermuka ramah, baik, dan berakhlak mulia kepada mereka semua. Oleh sebab itu, kata Imam Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah, kewajiban setiap mukmin yang berakal untuk dia berbuat sesuatu agar disenangi dan dicintai oleh orang lain dengan akhlak karimah, dengan akhlak yang baik, agar dia disenangi orang, dan agar dia tinggalkan akhlak yang jelek, dia tinggalkan akhlak yang tercela, karena akhlak baik melebur kesalahan, menghapus kesalahan, sementara akhlak yang jelek bisa merusak amal kebaikan seseorang sebagaimana cuka bisa merusak madu yang manis, enak, tapi terkena sedikit cuka akan berabi rasanya, rusak. Kata Imam Ibnu Hibban, terkadang orang itu ada padanya akhlak yang baik, banyak akhlak baiknya, tetapi karena satu akhlaknya yang jelek, karena satu sifatnya yang buruk, merusak sekian banyak kebaikan, dan itu yang dipandang kemplang uang orang, karena dia akan mempengaruhi kamu kepada senang di sisinya. Sifat jeleknya akan menular padamu dan berteman menyulitkan kamu. Dia lakukan maksiat itu, tapi kepada orang, akhlak-akhlak yang diajarkan, dia jaga hubungan dengan orang. Bagi orang, orang ini mudah untuk digauli, dekat dengannya, berhubungan muamalah ini itu, dan mereka senang bergaul dengannya. Tetapi seorang abid, ahli ibadah, jauh dari maksiat, tetapi sayang akhlaknya jelek, ada sifat-sifat tertentu yang itu buruk akhlak padanya, orang berat untuk bergaul dengannya. Orang tidak senang untuk dekat atau bermuamalah dengannya. Siapa fulan itu? Pobi dan pesimis orang untuk mau berhubungan, untuk dekat dengannya. Dikenal sifatnya dan akhlaknya yang buruk. Walaupun dia ahli ibadah. Sampai setingkat itu, pengaruh dan pentingnya akhlak pada seseorang. Kamu pun tidak senang dekat dengannya. Dengar namanya saja orang sudah down. Ada fulan. Males sudah. Yang terbayang di benaknya akhlaknya yang begini begitu. Sementara orang rusak sekalipun, fasik, tapi jika baik akhlaknya, orang senang berteman atau dekat dengannya, atau hubungan muamalah apa ini. Maka akhlak baik, akhlak karimah, kata Ibnu Hibban rahimahullah, menebar cinta dan kasih sayang kepada orang lain. Dengan akhlak yang baik, kamu menebarkan bibit cinta dan kasih sayang dari orang lain kepadamu. Sebaliknya, dengan akhlak jelek, kamu menebarkan bibit permusuhan dan kebencian dari mereka kepadamu. Orang yang baik akhlaknya, dia telah menjaga kehormatan dirinya. Irt, harga dirinya telah dia jaga dengan akhlaknya yang baik. Sebaliknya, yang akhlaknya jelek telah dia rusak kehormatannya sendiri. Layaknya tabir yang menutupi aurat atau agar tidak tampak, kamu beri tirai. Tirai inilah akhlak yang baik. Kalau tertutup akan aman, terjaga, tidak terlihat oleh orang. Tetapi kalau tirai ini ditarik dan dibongkar, akan terlihat yang dibaliknya. Dan demikianlah, dengan akhlak yang baik, orang terjaga kehormatannya. Kalaupun disebut dan dibicarakan orang, dibicarakan dengan kebaikan. Fulan, Masya Allah, dia itu baik, begini, begini. Disenangi, harum namanya. Terjaga kehormatannya, nama baiknya, harga dirinya. Tetapi dengan akhlak jelek, dia merusak harga dirinya sendiri. Nama baiknya dia coreng di hadapan sekian banyak orang. Kalaupun dibicarakan orang, dibicarakan dengan celaan. Wal'iyadzubillah. Fulan, wa na'udzubillah. Dia itu begini, dia itu begitu. Apa itu? Saya pernah diperlakukan begini. Fulan diperlakukan begitu. Dia ini begini, begini. Orang berani menjamah kehormatannya. Dan dia sendiri yang merusak nama baik dia dengan akhlaknya yang buruk. Ikhwatil a'izza a'azzakumullah. Oleh sebab itu akhlak ini seperti kata Imam Ali bin Muhammad Al-Mawardi rahimahullah. Keutamaan suatu ilmu atau suatu pembahasan tergantung dengan keutamaan dan besarnya hasil yang didapati darinya. Apa natijahnya? Keutamaan suatu ilmu atau pembahasan tergantung tentang besarnya atau besar kepentingan, pentingnya permasalahan itu dan banyaknya manfaatnya. Tentunya semakin sesuatu itu banyak manfaatnya, besar kepentingannya, semakin pantas untuk kita beri perhatian, semakin besar perhatian kita untuknya, semakin besar usaha kita untuk selalu membenahi dan mendapatinya. Dan yang terbesar perkaranya, terpenting dan termulia adalah yang dengannya perkara dunia dan akhirat itu bisa diraih oleh seorang hamba. Dunianya akan mendapat kemaslahatan sehingga dia bahagia di dunianya. Akhiratnya akan mendapat kemaslahatan pula sehingga dia juga akan selamat di akhirat, istiqomah perkaranya. Maka akhlak mencakup kedua-duanya. Pembahasan tentang akhlak atau ilmu akhlak, kata Mawardi rahimahullah, dengannya seorang mukmin mendapatkan kemaslahatan dunia dan juga kemaslahatan akhiratnya. disebutkan oleh sebagian ulama, aslih nafsak linafsika yakun nas taba'an lak, benahi dirimu sendiri, benahi akhlakmu, pasti orang akan mengikutimu. Artinya kalau kamu memuliakan dirimu dengan akhlak, kamu benahi selalu, kamu perhatikan yang menjadi kekuranganmu, kamu lengkapi, menjadi kelemahanmu, kamu benahi, orang pun akan menghormatimu, orang akan senang padamu. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia ini menjadi lebih besar atau pembahasannya semakin lebih penting ketika kemudian yang kita cari dan yang kita pelajari adalah akhlaknya para ulama. Para ulama, orang-orang yang berilmu, yang tentang keutamaan ilmu, keutamaan para ulama sering kita dengar, sering kita pelajari. Begitu banyaknya di dalam syariat Allah, betapa mereka diangkat derajat mereka, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ini, seperti kata Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam muqaddimah kitab beliau Akhlaq Ulama, Allah khususkan dari para hambanya orang-orang yang ia cintai, maka Allah berikan hidayah iman kepada mereka. Kemudian di antara mukminin Allah khususkan orang-orang yang ia lebih cintai, maka Allah ajarkan ilmu kitab, ilmu sunnah, hikmah kepada mereka. Allah berikan taufik untuk tafaqquh fid din kepada mereka. Allah ajarkan tafsir, tafsir kitabnya kepada mereka. Dan itu di setiap zaman, di setiap waktu. Allah angkat mereka dengan ilmu. Allah hiasi mereka dengan hilm, sifat santunnya. Dari merekalah umat ini mengenal yang halal dan yang haram, yang hak dari yang batil, yang manfaat dari yang madarat, yang jelek terpisahkan dari yang baik. Merekalah pewaris para anbiya alaihimussalam. Para ulama ini, adab yang mereka contohkan, akhlak yang ada pada mereka menjadi rebutan orang-orang yang menginginkan kebaikan orang-orang yang taat. Artinya berebut untuk mencontoh, meniru dan mengambil akhlak-akhlak yang mereka ketahui dari para ulama-nya. Maka manusia semuanya sangat butuh kepada akhlak mereka. Para ulama ini sirajul ibad, manarul bilad, lentera bagi umat manusia, dan bagaikan rambu-rambu atau patokan di muka bumi. Dengannya orang terbimbing, dengan mereka orang selamat dari kesesatan dan kehancuran. Mereka adalah ya nabiul hikmah, sumbernya hikmah, ghaidu syaitan, mereka pula yang membuat jengkel para syaitan. Karena mereka terpadamkan permusuhan dan kebencian Ahlus Zaid, orang-orang yang sesat dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ini memiliki akhlak, memiliki kriteria yang tentunya berbeda dengan keumuman mukminin. Kita mendapat kebaikan yang banyak. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir akal. Kata Imam Mujahid, umat ini akan berjalan di belakangnya. Kenapa kita pelajari? Kenapa perlu kita kenal landasan pokok? Penjelasannya tentang ilmu dan para ulama. Apa itu ilmu? Apa itu ilmu syar'i? Siapa itu para ulama? Penjelasan Allah, penjelasan Rasulnya tentang fiqh. Apa itu fiqh fiddin? Siapa pula itu para fuqaha? Dan penjelasan pula tentang orang-orang yang menyerupai mereka padahal bukan dari mereka. Sehingga yang pertama, manfaat bagi kita adalah untuk mengenali karakter dan ciri-ciri para ulama. Jika itu ada padanya, maka dialah ulama. Karena kita mengenali, mempelajari akhlak mereka. Seperti ini para ulama, berarti merekalah para ulama. Dan tentunya kita bersuri toladan kepada mereka. Kita walaupun tidak mencapai ilmu mereka, kita berupaya untuk mempelajari akhlaknya, untuk menerapkan itu pada diri kita. Disebutkan di majelis Imam Ahmad rahimahullah, ada sekitar 5.000 orang yang hadir. Tidak semuanya thullabul ilm. Para perawi, para ulama hadis sekitar 500-an menulis, mencatat, meriwayatkan hadis. Sisanya orang-orang yang hanya ingin melihat kaifa hadyu Ahmad wa samtuh. Seperti apa akhlaknya Imam Ahmad, seperti apa sifatnya, bagaimana tindak tanduknya, bagaimana gerak-geriknya, untuk mereka contoh. Oh begini beliau beribadah, begini beliau bermuamalah, begini beliau berbicara. Ditiru, dipelajari akhlaknya. Walaupun kita masih jauh keilmuannya dengan mereka, tetapi menyerupai orang-orang mulia adalah kemuliaan. Meniru sifat-sifat baik, akhlak terpuji pada orang-orang yang besar semacam para ulama ini, kemuliaan. Satu. Yang kedua, seperti beliau sebutkan, man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Untuk mengenali pula orang yang hanya menyerupai saja, mengaku sebagai ulama atau diulamakan oleh pengikutnya, disanjung-sanjung, dieluk-elukan dan diangkat sebagai alim padahal dia bukan termasuk dari ulama, karena tidak ada karakter dan sifat-sifat ini padanya, tidak ada akhlak yang ada pada para ulama. Itu manfaatnya bagi kita. Tidak semua pengakuan bisa diterima. kalau tanpa ada bukti yang membenarkannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena ilmu ini permasalahan yang tinggi kemuliaannya, maka orangnya pun seharusnya demikian. Kata Imam Dhahhak Ibnu Makhlad Abu Asim An-Nabil rahimahullah, man talaba hadzal hadis faqad talaba a'la umurid dunya fayajib ayyakuna khairan nas. Yang menuntut ilmu ini, ilmu hadis, ilmu syariat, maka sungguh dia telah menuntut perkara dunia yang tertinggi, yang terbaik, maka kewajiban dia untuk menjadi orang yang terbaik. Karena yang dia kejar adalah perkara yang terbaik di dunia. Tidak sembarangan yang dia pelajari ilmu yang posisinya begitu tinggi dan besar. Maka dia pun sebagai penuntutnya, sebagai orang yang mempelajarinya, harus menjadi orang yang terbaik. Ada akhlak-akhlak mulia yang harus dia miliki pada dirinya. Dan begitulah para ulama kita. Mereka pelajari ilmu, mereka pula pelajari akhlak. Mereka benahi diri mereka. Kata Malik Ibnu Anas rahimahullah, berkata Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, imam ma'ruf tabi'in, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Mereka, ini para ulama salaf, kibar tabi'in, para sahabat Rasul SAW, mereka pelajari akhlak, mereka pelajari hadyu, mereka pelajari sepak terjang diri mereka, sifat mereka, tindak tanduknya, sebagaimana mereka pelajari ilmu itu sendiri. Ilmu itu mereka pelajari, mereka amalkan, akhlak ini pun mereka jadikan hiasan pada dirinya. Mereka terapkan dalam kehidupannya. Dan Ibnu Sirin mengutus seseorang untuk melihat bagaimana akhlak Imam Qasim rahimahullahu ta'ala dan bagaimana pula akhlaknya Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq rahimahullah, cucu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dipelajari untuk dicontoh, dipelajari untuk mereka amalkan. Dan itu sangat penting, sama dengan pentingnya ilmu itu sendiri. Bahkan seperti Imam Abdullah bin Al-Mubarak sebutkan, diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dan yang lain, bahwa Imam Makhlad Ibnul Husain, kata Ibn Mubarak, Makhlad Ibnul Husain rahimahullah pernah menasihati aku. Kata Makhlad, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Kita ini lebih butuh kepada banyaknya adab, pembenahan akhlak kita, ketimbang banyaknya ilmu atau hadis. Artinya untuk kita lebih banyak belajar akhlak, belajar adab, itu kita lebih butuh untuk membenahi akhlak kita, membenahi adab kita, dibanding dengan kita hanya belajar ilmu, belajar fikih, tapi akhlaknya. Na'udzubillah. Kita lebih butuh membenahi akhlak diri kita. Kita lebih butuh belajar adab. Itu yang para imam dan para ulama kita sebutkan tentang pentingnya akhlakul karimah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka permasalahan yang pertama yang ada pada setiap alim menjadi sifat dan akhlak mereka, karena akhlak itu berkaitan akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri kita sendiri, dan akhlak kita kepada orang lain, dan yang terbesar dan yang terpenting adalah akhlak kepada Allah, maka yang terpenting dan nomor satu adalah ikhlas. Kalimat yang sering kita perdengarkan, kalimat yang sering masuk dalam telinga kita, ikhlas, ikhlas, keikhlasan. Tetapi begitu pentingnya permasalahan keikhlasan ini sehingga terus dan selalu diingatkan oleh para ulama, di mana dalam seluruh amal ibadahnya, dalam setiap tindak tanduknya, dia hanya mengharap wajah Allah semata. Dia hanya menginginkan pahala dan keridhaan Allah. Dalam menjalankan perintah-perintah agama, di dalam meninggalkan larangan-larangannya, yang dia kehendaki hanyalah keridhaan Allah yang menciptakannya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, man talabal ilma ibtigha'al akhirah adrokaha. Yang mempelajari ilmu dan dia menginginkan akhirat dengannya, dia akan dapati. Dia akan dapati akhirat itu. Kalau akhirat itu yang dia inginkan, ikhlas karena Allah semata. Wa man talabal ilma ibtigha'ad dunya fa huwa hadzuhu min. Tetapi yang jika yang dia inginkan hanyalah dunia, ya itulah bagian dia dari ilmunya. Hanya dunia itu yang dia dapati. Kata Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, dan betapa rendahnya bagian itu. Zalun hadzuhu min. Dia dapati hanya sekedar dunia. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut, allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Tamu kecuali keikhlasan kepada Allah dari fuqaha Malikiyah. Uttaqullah, sedikit ilmumu tetapi dengan takwa kepada Allah, dengan keikhlasan kepadanya, itu akan jadi banyak, jadi barokah. Tetapi sebaliknya, banyak ilmumu tapi tanpa takwa, tanpa ikhlas, menjadi sedikit, tidak barokah dan tidak ada hasilnya, tidak ada pengaruh positifnya. Kalau diamati para a'immah, para ulama di setiap zaman, di setiap waktu, dari masa para sahabat, tabi'in, barokah ilmu mereka, sehingga sampai saat ini pun kita bisa menikmatinya. Pernyataan fulan, penjelasan fulan, fulan kita butuh. Bahkan kadang mereka bicara entah berapa abad yang lampau, seakan beliau berbicara di saat ini, di saat fitnah sedang berkecamuk, di saat umat sedang tersesat kesana kemari, seakan mereka mengetahui kondisi ilmunya barokah karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah, ikhlaslah selalu kepada Allah. Sedikitnya ilmu dengan ikhlas, dengan takwa menjadi banyak. Banyaknya ilmu tanpa takwa menjadi sedikit, tidak barokah. Dan itu yang selalu diwasiatkan oleh para ulama kepada yang lainnya, satu sama lain saling mengingatkan, saling memberi wasiat. Kata Yusuf bin Husain rahimahullah, aku mendengar Imam Dhunnun al-Misri rahimahullah berkata, kanal ulama yatawa'un bithalas. Para ulama itu mereka saling mengingatkan, saling memberi wa'yu, wasiat kepada sesama yang lain. Wa yaktubu ila ba'd, bahkan mereka kirim surat. Dulu enggak ada SMS, enggak ada telepon, surat dikirim ke fulan, ke fulan imam yang ada di sana, di sini. Saling mengingatkan, wasiat. Tiga perkara. Yang pertama, man ahsana sariratahu ahsanallah ala niyata. Orang yang membenahi dalamnya, membenahi kalbunya, Allah akan benahi alaniyahnya yang tampak darinya. Waman aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Orang yang membenahi antara dia dengan Allah, hubungannya, akhlak dia dengan Allah dia benahi, Allah akan jamin membenahi hubungan dia dengan manusia. Waman aslaha amra akhiratihi, aslahallah amra dunia. Dan orang yang sibuk mengurus dan membenahi urusan akhiratnya, maka Allah akan jamin mengurusi dan mencukupi urusan dunianya. Tiga wasiat yang selalu para ulama ingatkan satu dengan yang lain. Ini para ulama, wasiat para imam yang satu kepada yang lain. Bukan sesama kita lagi, ulama sesama mereka. Lah kalau itu ulama yang ilmunya sedemikian tinggi, betapa lebih perlunya kita untuk saling mengingatkan keikhlasan ini, pentingnya akhlak semacam ini. Ulama saja saling mengingatkan, saling menulis surat seperti Dhunnun al-Misri rahimahullah sebutkan rahimahullahu ta'ala. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas kepada Allah, membuat seorang hamba selamat dan terlindungi dari segala kejelekan. Kata Hammad ibnu Salamah rahimahullah, man talabal hadith li ghairillah mukirabih, yang menuntut hadis, belajar ilmu, bukan karena Allah, akan dimakari, akan mendapat makar, akan terkena makar jelek, akan ada saja makar dan kejahatan yang mengintai dan akan mengenai dia. Tidak terjaga. Tidak terjaga karena Allah tidak lagi menjaga dia. Dan Allah tidak menjaga si hamba karena si hamba tidak menjaga Allah. Tidak ikhlas kepadanya. Di dalam hadis qudsi yang ma'ruf, Allah katakan, man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Yang syirik kepadaku, dalam beramal aku tinggalkan dia dengan apa yang dia syirikkan, dengan apa yang dia inginkan selainku. Ditinggalkan oleh Allah, dan disitulah kebinasaan hamba. Kalau sudah ditinggalkan oleh Allah, dibiarkan dan dipasrahkan pada dirinya sendiri, dengan mudah para syaitan dari kalangan jin maupun manusia untuk mempermainkan dia, untuk menunggangi dia dan diselewengkan kesana kemari dengan mudah. Orang si hamba sudah tidak lagi dilindungi oleh Allah. Mendapat makar, kata Imam Hammad Ibn Salama, ketika seseorang sudah tidak lagi ikhlas dalam segala amal perbuatannya. Kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, man ibtagha syai'an minal ilmi yabtaghi bihi wajhallah ataahullah minhu ma yakfi. Yang mengharapkan dengan ilmu itu wajah Allah, ikhlas, akan Allah berikan padanya segala yang mencukupinya, segala yang mencukupi dia. Bukan hanya kecukupan duniawi, harta benda, tapi mencukupi dalam segala hal. Bahkan dari kejelekan. Dicukupi oleh Allah, tidak akan tertimpa kejelekan. Dilindungi oleh Allah, dijaga. Lawan dari apa yang dikatakan oleh tadi Imam Hammad Ibn Salama rahimahullah. Imma kamu ikhlas kepada Allah, akan Allah cukupi dari segala hal. Atau seseorang itu tidak ikhlas, akan terkena makar. Mukirabih. Dia diintai oleh makar. Dengan mudah dia dicaplok oleh para syaitan yang selalu mengintai dia. Sehingga mudah dia tergelincir dari siratal mustaqim. Dengan mudah dia terombang ambingkan ke sana kemari, dipermainkan. Ikhlas sangat besar pengaruhnya kepada keselamatan dunia dan akhirat seseorang. Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, lau anna ahlal ilmi sanu al ilma wa wada'uhu inda ahli lasadu bihi ahla zamanihim. Kalau saja orang yang berilmu itu menjaga ilmunya, dia letakkan ilmu itu pada orang yang berhak menerimanya, dia berikan kepada ahlinya, pastilah dia akan memimpin di zamannya Allah berikan kehormatan itu padanya, mulia. Walakinnahum badaluhu li ahli dunya linanalu bihi min dunyahum fahanu alaihim. Tetapi mereka memberikan ilmu ini kepada ahli dunia, orang yang tidak pantas mendapatkan ilmu. Dia datangi, dia tawarkan ke mereka, dia bergerak, berjalan bersama mereka, dia berta'awun, bekerja sama dengan mereka, ahli dunia. Kata Ibn Mas'ud, untuk mendapatkan dunianya, harapannya untuk mendapatkan dunianya, dunia mereka yang memiliki dunia itu, entah itu perorangan, entah itu dalam bentuk organisasi atau yayasan atau kelompok apa namanya, dijual murah ilmu itu kepada mereka untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan dunia. Fahanu alaihim, maka terhinalah mereka itu di hadapan ahli dunia. Jadi tunggangannya ahli dunia. Lah kan lucu dan menyedihkan di sisi lain. Yang seharusnya dia mulia menjadi pemimpin di dunia, kata Ibn Mas'ud, justru dia yang dipimpin. Dia yang dikendalikan oleh ahli dunia. Ayo ke sana. Ayo kamu ke sini. Jangan di sini. Enggak boleh begitu. Dia yang diatur. Dan dia manut saja, layaknya sapi yang telah dicocor hidungnya oleh tali, kemudian ditarik kemanapun dia ikut. Dia hinakan dirinya. Bukti dan kecuali pada ahlinya, pada rekan dunianya yang orang beratunahnya, ya, lebih akan terkena makar dia. Tanpa dia sadari, tanpa dia rasa, dia menyeleweng sedikit, serong ke sana ke sana. Tiba-tiba harus terlalu jauh dia berada. Sudah entah di mana bersama ahli dunia. Ada niat selain Allah yang dia inginkan dunia. Di dalam hadis kata Ibn Mas'ud, aku mendengar Rasul kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'alal humuma hamman wahida hamma akhiratihi kafahu Allahu hammad dunya wa man tasya'abat bihil humumu fi ahwalid dunya lam yubalillah fi ayyi awdiyatiha halak. Barang siapa yang menjadikan pikiran, kesibukan dia cuma satu, yaitu akhiratnya, itu yang dia pentingkan, akan Allah cukupi dunianya. Akan Allah cukupi. Tetapi kalau pikiran dia bercabang kesana kemari, kesibukan dia kesana kemari tentang dunia, itu yang menyibukkan pikiran dia, itu yang benaknya larut di dalamnya, ya apa ini? Kita punya program begini, kita punya tujuan ini, kita punya, kita harus canangkan ini, kita harus dapati untuk bisa mendapatkan ini, untuk mendapatkan itu, kita punya target ini, bagaimana supaya bisa mencapai kredibilitas tingkat A atau apalah namanya. dunia yang dia inginkan. Tasya'abat. Terpecah belah pikirannya ke sana kemari. Dia enggak ngurus akhiratnya sudah. Mau menyimpang, mau tidak, mau melanggar, mau enggak. Yang penting target yang dia inginkan bagaimana bisa tercapai. Allah tidak akan pedulikan di lembah mana dia akan binasa. Wallahiyadzu billah. Terkena makar. Wallahiyadzu billah. Ikhlas bukan hanya kemudian urusan tauhid selesai. Oh, enggak ikhlas enggak diterima oleh Allah, selesai. Tidak seringan itu, dan itu pun sudah sangat berat. Bahkan dampaknya dalam kehidupan, akhlak menjadi akhlak seorang alim, selalu ikhlas menginginkan akhiratnya, dicukupi kamu oleh Allah, seperti kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Jangan khawatir, Allah yang jamin. Kamu akan dicukupi dari segala yang kamu inginkan. Akan dicukupi, dijaga dari segala yang kamu takuti. Kalau saja pikiran dan kesibukan difokuskan pada satu permasalahan akhirat. Akhirat itu yang paling dipentingkan. Akan Allah bantu hambanya. Dan Allah lebih mulia dari hambanya. Hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan dalam Ibnu Majah dalam sunannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya keikhlasan kepada Allah menjadi ciri dan akhlak yang selalu ada pada diri kita. Dan memang perlu perjuangan. Jangan setingkat kita yang terlalu minim ilmunya. Kita semua, para ulama besar pun merasa betapa beratnya mengendalikan ikhlas ini, mengendalikan kalbu. Seperti Imam Sufyan rahimahullah sebutkan, ma'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat dari niatku sendiri, karena dia berubah-ubah. Di Musnad Ahmad Rasulullah sebutkan, la qalbu ibni Adam ashaddu taqalluban ashaddu ittiraban minal ma' idza ijtama'a ghalya. Qalbu bani Adam itu lebih dahsyat gejolaknya, perubahan-perubahan padanya, dibanding air yang sedang mendidih. Kamu tahu air ketika mendidih di kuali, kalau kamu masak air, bagaimana ketika dia mendidih pada titik 100 derajat? Kan gak tenang air itu kan? Kamu lihat, yes, bergejolak karena panas. Yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, yang kiri ke kanan, kanan ke kiri. Terus dia gak bisa tenang. Gak bisa pada satu keadaan. Itu air sudah begitu dahsyatnya. Kalbu manusia lebih dari itu. Sesaat kamu masya Allah baik, ikhlas begini, beda 2-3 detik bisa berbelok, bisa berubah. Yang semula sholat, yang semula ini itu, ikhlas karena Allah, ada sesuatu cepat sekali perubahannya. La lebih dahsyat dari air, lebih cepat, lebih dahsyat dari perubahan, kata Ibnu Qayyim, dalam lahir dan dohirnya tubuh manusia. Jasad ini kan kadang ada perubahan cepat padanya, ya. Panas kita, panas sekali ini, sumuk, berkeringat. Kamu masuk kamar misalnya ber-AC sebentar sudah dingin. Dingin sebentar, 5 menit, 10 menit, kedinginan. Dingin. Sebentar kamu demam, panas, pusing. Kamu minum obat sebentar sembuh. Dan begitu perubahan-perubahan pada jasad. Cepat sekali, banyak sekali kejadiannya. Sebentar kamu senang. Senang, lagi enak saja. Berbunga hati kamu. Subhanallah, selang 1 menit terjadi sesuatu atau terdengar olehmu sesuatu yang membuat kamu sangat jengkel, sehingga kamu sangat sedih dan sangat marah, sangat mangkel. Belum itu berlangsung lama, 5 menit misalnya, kamu dapat rezeki, dikasih hadiah 2 juta misalnya, berubah lagi, senang lagi. Itu pada jasad, pada lahirnya. Yang di dalam kalbu jauh lebih dahsyat dari itu perubahannya. Sesaat begini, sesaat begitu. Seperti kata Imam Sufyan rahimahullah, berat mengendalikan kalbu untuk ikhlas selalu kepada Allah. Sulit. Tetapi perjuangan yang dituntut dari kita. Nas'alullah min fadlih. Perkara yang kedua yang menjadi akhlak para ulama adalah pengamalan terhadap ilmu yang telah diketahui, yang telah dipelajari. Kata Atha rahimahullah, diriwayatkan oleh Ibn Abdul Barr dalam Jami', kana fata yakhtalifu ila ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang pemuda yang sering mendatangi majlis Aisyah, belajar mengambil ilmu darinya radhiyallahu anha. Fayas'aluha wa tuhadditsu. Dia tanya, dia belajar dan diajari oleh Aisyah ilmu. Faja'a dzata yaumin yas'aluha, sampai dua suatu hari kembali dia datang ke Aisyah, dia tanya. Qalat, Aisyah mendidik, tarbiyah. Ya bunayya, hal amilta bima sami't? Wahai anakku, artinya anak karena beliau umul mukminin, maka yang mukminin berkedudukan layaknya anak bagi beliau radhiyallahu anha. Apa kamu telah amalkan ilmu yang telah engkau dengar kemarin, sebelum kemarin? Kamu telah amalkan? Sudah. Qala la wallahi ya umma. Dia jawab, belum wahai ibunda, bunda mukminin. Qalat ya bunayya, kata Aisyah, wahai anakku. Fa fima tastakthiru min hujajillahi alaina wa alaik. Lalu mengapa engkau harus memperbanyak hujjah Allah atasmu dan atas kami? Atas dasar apa engkau memperbanyak hujjah Allah atasmu? Akan memberatkan kamu. Ilmu semakin banyak kamu pelajari, semakin banyak kamu dengar, semakin banyak hujjah Allah atasmu, sementara kamu tidak mengamalkannya. Artinya tarbiyah, pendidikan dari Aisyah radhiyallahu anha untuk ilmu itu selalu segera diamalkan. Itu akhlak seorang alim, pengamalan terhadap ilmunya. Berkata Imam Malik ibnu Dinar rahimahullah, man ta'allama al-ilma lil'amal kasarahu. Yang menuntut ilmu untuk dia amalkan, ilmu itu akan mematahkan dia. Artinya mematahkan dia akan membuat dia tunduk, membuat dia baik, tawadhu. Seperti peribahasa kita katakan, seperti padi, semakin tua dia semakin merunduk, semakin banyak isinya, semakin matang. Wa man ta'allamahu li ghairil amal zadahu fakhran. Tetapi yang mempelajari ilmu itu bukan untuk diamalkan, akan semakin bertambah kebanggaannya pada dirinya. Akan semakin bertambah kecongkaannya, kesombongannya, merasa lebih dari yang lainnya. Pengamalan terhadap ilmu merupakan sifat dan akhlak yang harus ada pada diri setiap alim. Dan kita mengingat apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu an, la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an umrih fima afna. Tidak akan geser telapak kaki hamba di yaumul qiyamah sampai dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala bih atau fima amila fi, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan. Ini yang kedua, ilmunya untuk apa dia amalkan. Di sisi lain kata Imam At-Tibi rahimahullah, Rasul tidak katakan tentang amalannya bagaimana dia mengamalkan, tapi yang Rasulullah katakan ilmunya bagaimana dia mengamalkannya. Menunjukkan di sisi lain bahwa ilmu itu mendahului amalan. Ilmu itu sebelum amal perbuatan. Dia sebagai imamnya amalan. Ditanya pertanggungjawabannya oleh Allah. Wa an malih min ainak tasaba wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana itu dia dapati dan kemana itu dia belanjakan. Wa an jismihi fima abla, dan tentang jasadnya, untuk apa dia menggunakannya, dia pakai untuk apa jasad yang Allah berikan padanya. Amat la takunu di muta'allim mu'iyad rahimahullah lahirkan. Kata Imam Sya'bi, berpuasa untuk lebih mudah mendapatkan, karena itu kabairud dzunub, apalagi itu dosa-dosa yang besar. Atau kalau itu mustahabbat, perkara-perkara yang sunnah diajarkan oleh Rasulullah SAW diamalkan. Atau makruhat, yang makruh-makruh juga ditinggalkan. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, merugilah yang menuntut ilmu tapi dia tidak mengamalkannya. Karena dengan itu fatahu ladzatid dunya wa khairatil akhirah. Dia tidak dapati kelezatan dunia, dia pula tidak dapati kebaikan akhirat. Dia belajar ilmu, duduk, nulis, menghafal, belajar. Dengan itu terlewatkan kelezatan dunia, di saat yang lain berfoya-foya menikmati dunianya ini itu, dia enggak, tidak mendapati semua itu karena dia gunakan waktunya untuk menuntut ilmu. Sudah. Dengan belajar ilmu hilang sudah kenikmatan dunianya. Tetapi kalau dia tidak mengamalkan, lepas pula darinya kebaikan akhirat, pahala, kebahagiaan hakiki di akhirat juga tidak dia akan dia dapati. Sehingga apa yang dia dapati? La dunia wala akhirah. Dunianya tidak dapat, akhiratnya pun lepas dari tangannya. Betapa ruginya. Maka pengamalan terhadap ilmu hendaknya menjadi akhlak setiap alim dan setiap penuntut ilmu tentunya. Bahkan setiap muslim. Mengamalkan apapun yang telah dia dengar. Apapun yang telah dia pelajari. Kalaupun itu bukan yang wajib. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah sebutkan, aku setiap kali melewati hadis pasti aku mengamalkannya. Sampai kata beliau, ketika aku sampai kepada hadis bahwa Rasul SAW berbekam dan beliau beri upah kepada tukang bekamnya, aku berangkat ke tukang bekam, aku berbekam dan aku beri upah tukang bekamnya, mengamalkan hadis. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sifat atau akhlak yang ketiga pada seorang alim adalah akhlak tawadhu. Akhlak tawadhu. Tawadhu ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Abu Hurairah di Muslim, Tirmidzi dan Imam Ahmad, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah berkurang harta itu dari sedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta seorang hamba. Dan dengan memaafkan, Allah akan menambah kemuliaan seseorang. Bukannya dia terhina, dengan memaafkan semakin dia terhormat, semakin mulia. Dan tidaklah seorang hamba bertawadhu kepada Allah kecuali Allah akan semakin mengangkat derajatnya. Semakin dia tawadhu, semakin dia diangkat oleh Allah. Tawadhu menjadi akhlak yang menghiasi para ulama Islam, para a'immah, a'immatus sunnah rahimahumullah. Kata Imam Masruq Ibn al-Ajda' rahimahullah, kafa bil mar'i ilman an yakhshallah. Cukuplah pada seseorang itu ilmu kalau dia takut kepada Allah. Semakin dia takut kepada Allah, semakin dia berilmu. Tanda. Wa kafa bil mar'i jahlan an yu'jiba bi ilmih, an ya'jaba bi ilmih. Dan cukuplah seorang hamba itu jahil, cukup teranggap dia jahil kalau dia bangga bangga diri dengan ilmunya, tidak tawadhu di hadapan Allah. Dan memang itu penyakitnya ilmu, seperti kata Imam Ibnu Abdus rahimahullah, kullama tawaqqara al-alim wartafa' kana al-ujub ilaihi asra illa man asamahullah bi tawfiqih wa taraha hubb ar-riyasa 'an nafsih. Semakin seorang alim itu bertambah ilmunya, semakin dia tunduk dengan ilmu, semakin mulia, semakin maka semakin cepat bangga diri itu menimpa dirinya. Dia semakin naik, dia semakin tinggi, semakin besar, bertambah keilmuannya, bertambah pula kebesarannya, maka semakin besar pula gangguannya untuk dia bangga. Kecuali yang dilindungi oleh Allah, diselamatkan darinya dengan taufik dari Allah, dan dia berusaha, berjuang untuk membuang ittaqillah, bangga dia. Jatuh mala'a ilmuka, kalaupun ilmumu, mungkin ilmu kamu dapat, semakin jatuh, semakin hina. Kalaupun ilmumu antara langit dan bumi penuh, dipenuhi ilmumu, tapi dengan tanpa tawadhu, bahkan kamunya merasa lebih dari yang lain, bangga diri, kamu semakin rendah, akan semakin hina, kamu akan dijatuhkan, dan di mata orang kamu jatuh. Di mata mukminin kamu tidak akan ada nilainya, tidak akan ada harganya. Direndahkan oleh mereka. Jam berapa duhurnya? 12 pas. Iya. Kita skors untuk persiapan zuhur, nanti kita lanjutkan pada zuhur insyaallah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah.